Aku melakukan pesta pernikahan di masa hidupnya bapakku, yakni pada masa Ibu Umar masih hidup. Fa'adana abi an-nasa. Lantas bapakku pun memberitakan, mengumumkan, yakni mengundang orang-orang akan darahku tersebut. Wa kana abu ayyub al-ansari radhiyallahu anhu fi man adanna, termasuk daripada yang kami undang. Di antara yang diundang di kalangan para sahabat yang masih hidup pada saat itu adalah Abu Ayyub al-Ansari. Wa qad sadaru baiti binijat, dalam keadaan mereka telah memberikan tabir kepada rumahku dengan nijat. Nijat ini adalah satu jenis kain yang wallahu alam di sini jamu daripada najat, mayuzah yang tinggi baik, dan sesuatu yang dengannya dihiasi, dengannya rumah, minal busut wal wasa'id wal kurus, berupa karpet, bantal dan kasur. Jadi rumahnya telah diberikan berbagai macam dekorasi akhdar yang berwarna hijau. Fa'akbala Abu Ayyub fadafala. Lantas Abu Ayyub pun datang dan masuk. Para'ani pa'iman, dia melihatku dalam keadaan berdiri. Wa tala'a para'al bait mustatiran binujat atau binujat akhdar. Lantas Abu Ayyub melongok ke dalam. Dia melihat rumah telah diberikan tirai-tirai berwarna hijau. Jadi namanya pesta pernikahan tentunya hal tersebut sesuatu yang ma'ruf dan masyhur dan merupakan adat kebiasaan yang ada. Rumah-rumah diberikan tirai-tirai, dihiasi dan didekorasi sedemikian rupa sehingga tampak indah. Akan tetapi apakah hal tersebut dibiarkan oleh Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu? Qal, Abu Ayyub mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, jadi Umar, atas tahu nabidu, apakah kalian memberikan tirai-tirai, memasang tirai-tirai kepada tembok? Ini mendapat teguran dari Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Rasul. Sedangkan Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab, kita tahu tamasuknya terhadap sunnah, iltizamnya terhadap sunnah. Qala abi wastahya, berkata aku dalam keadaan malu-malu, jadi menyaksikan hal tersebut. Bukan kehendak dia juga sebetulnya, bukan kehendak daripada Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab. Maka Abdul Muhammad menjawab, wala banan nisa Abu Ayyub, kami dikalahkan oleh kaum wanita wahai Abu Ayyub. Jadi yang melakukan ini, yang dekorasi adalah ibu-ibu, para wanita, dan memang mereka yang ahli dalam perkara ini, mendekorasi dan semisalnya. Jadi urusan ini ditangani oleh mereka wahai Abu Ayyub, sehingga kami pun terkalahkan dalam perkara ini. Fakal, maka Abu Ayyub kemudian mengatakan, man kuntu aksa alaihi anta tulibat nahun nisa, salam akun aksa alaihi anta tulibat nah. Orang yang dahulu aku sangat khawatirkan untuk dikalahkan oleh para wanita, orang-orang yang dikalahkan oleh para wanita, maka aku tidak menyangka bahwa engkau termasuk orang yang dikalahkan oleh wanita. Demikian kalimat yang pedas tentunya, keras dari Abu Ayyub, pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Tsummaqal, kemudian Abu Ayyub mengatakan, la at'amu lakum ta'ama, aku tidak mau makan makanan kalian ini. Wa la adkhulu lakum baitan, dan aku tidak mau makan makanan kalian, aku tidak akan mau masuk ke dalam rumah kalian. Padahal itu antara walimatul aus, pesta pernikahan. Dalam hal ini Abu Ayyub al-Ansari tetap tidak memberikan peringatan dispensasi. Sedang alasan yang dikemukakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun tidak diterima. Dan hal tersebut pun membekas pada diri Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sehingga di saat kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab menghadiri satu acara walimatul arus, dari salah seorang di masanya, dia menyaksikan bahwasannya rumah daripada orang yang sedang melakukan walimatul arus tersebut diberi tirai-tirai, ya, ditempel dan ditutup oleh kain-kain sebagai dekorasi. Jadi rumahnya tersebut dikasih tirai. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, ya Fulan, wahai Fulan, mata taqawwal ketika azab di baiti, wahai Fulan, kapan azab berpindah ke rumahnya? Karena yang di perukupi ya, yang diberi tirai itu kan Ka'bah sih. Ka'bah itu selalu diberi tirai, kecuali pada tanggal 9 penggantian dari pada tirai tersebut di atas tetap kemudian pasang kembali. Baik, ini adalah kalimat pengingkaran dari Abdullah bin Umar yang menunjukkan bahwasannya perkara tersebut merupakan perkara yang ma'ruf di kalangan para sahabat, bahwa tidak sepantasnya rumah-rumah itu diberikan tirai meskipun pada acara-acara yang sakral seperti itu. Kemudian semakal dinan pada menasabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abdullah bin Umar berkata kepada sekelompok sahabat Nabi yang ikut hadir di situ, radhiyallahu anhu, lihat tak kullu rajulin mimma yali, hendaknya merobek kain yang ada di sekitarnya, setiap orang untuk merobeknya, masing-masing orang untuk merobek apa yang ada di sampingnya dari kain-kain yang digunakan untuk menutup daripada tembok-tembok tersebut. Dan kemudian dilakukan. Ini menguatkan daripada apa yang tersebut dari akal yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Baik. Kemudian perkara yang ketiga, yang juga merupakan perkara yang sering terjadi mukhalafah di dalam, kata beliau, nadful hawajib wa ghairiha, mencabut dan yang selainnya dari apa yang tumbuh pada wajah seseorang, mencabut ataupun mencukurnya, sama saja mencukur kemudian menggambarnya, dibuat sesuai dengan seleranya, bisa ada dinaikkan, bisa ada diturunkan, dan dibikin dengan kupa melengkung, dibikin indah sesuai dengan seleranya. Ini merupakan bentuk daripada tadhyir khalqillah, mengubah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh At-Talib yang ketiga, ma taf'aluhu ba'd niswah, apa yang dilakukan oleh sebagian wanita, ini pada malam atau pada hari pengantin, terlebih selain daripada hari-hari pengantin, pada saat itu dituntut untuk berpenampilan baik untuk suaminya. Banyak perkara yang tidak boleh dilihat oleh orang lain boleh dilihat oleh suami, tetapi dalam perkara ini tidak diberi rukhsah, tidak diberi keringanan meskipun untuk suaminya. Maka alu barutin suami natihinna hawa jibahun. Jadi yang dilakukan oleh sebagian kaum wanita di mana mereka mencabut dalam hal ini, mencukur dan semisalnya alis-alis mereka, hatta takuna qaws, hingga alis tersebut seperti busur, melengkung begini, seperti busur, digambar seperti busur. Awalnya hilal atau seperti hilal, tanggal sepisan, apa? Tanggal sepisan. Tanggal sepisan. Alisnya tanggal sepisan. Dibikin seperti hilal. Yang anak dari kajamulan bisa ini, mereka melakukan hal tersebut dalam rangka bersolek, memperindah kecantikan dengan anggapan mereka. Ya mungkin ya bagi kebanyakan orang bahwa alis-alis yang seperti itu terlihat indah, tapi bagi orang-orang yang soleh tidak. Alis-alis semu seperti itu, alis-alis buah, alis-alis pasangan, alis-alis palsu. Ini banyak sekali orang yang palsu kawat saat ini. Allah berusaha. Bagi orang-orang yang soleh justru hal tersebut sesuatu yang dibenci. Wahada mimma haramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ana fa'ila. Dan ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul melaknat pelakunya. Dia tahu nih dengan sabda beliau, la'anallah al-washima wal mustausima. Allah melaknat al-washima, wanita-wanita pentato. Al-washima itu jamak daripada washima. Washima adalah isim fa'il daripada al-washim. Al-washim itu artinya tato. Gurzul ibrah wa nahwiha fil jilb hatta yasila dal tsumma hasawhu fil pukul awal nil payah tuh. Jadi maruf apa namanya melakukan tato dengan cara membenamkan jarum-jarum ke dalam kulit yang telah disiapkan padanya tinta dengan praktek yang tentunya berbeda antara dulu dengan sekarang. Mungkin sekarang lebih cantik di apa namanya diolesi dengan aku pun kalau tidak ulang dan misalnya untuk menghilangkan bakteri supaya tidak masuk ke dalam kulit, kemudian telah disterilkan baru ditutup-tutup dengan jarum tato sesuai dengan gambar yang diinginkan. Kalau disebut di sini al-washimah itu adalah alas tadi dan lari, karena pada saat itu yang paling banyak melakukan adalah kaum wanita. Tetapi bukan kemudian kalau pelakunya laki-laki tidak mendapatkan laknat, sama saja. Ini berlaku secara umum baik laki maupun perempuan. Washimah wal mustausimah, wanita pentato dan yang minta ditato. Fa'il dan maf'ulnya semua kena. Dan beda antara tato dengan apa istilahnya gambar yang digunakan untuk menghias tangan dan semisalnya dari bahan yang bisa hilang, itu beda. Sedangkan al-wasm atau tato ini dia bersifat permanen. Dia bersifat permanen dan tertanam di dalam kulit. Ini yang terlarang dan ini yang mendapatkan laknat pelakunya. Dan sekarang ini banyak orang berhujat dengan satu kata untuk membenarkan setiap tindakan-tindakan mereka yang keji, yaitu atas nama sendiri. Semuanya di atas nama kan sendiri. Allah berusaha. Jadi perkara yang sebelumnya masyhur ma'ruf ya, di kalangan kita sebagai perkara yang terteladat menjadi tanda akan kerusakan akhlak seseorang, ini patuh. Tetapi sekarang seolah-olah menjadi sesuatu tren di kalangan anak-anak muda dan juga orang tua, menjadi tren seolah-olah perkara yang biasa dengan mengatasnamakan seni tadi. Ini kalau pelakunya sedikit paham dalil, ya bisa berdalil bahwasanya Allah itu jamaah yuhibbul innallaha jamil yuhibbul jamaah, Allah itu indah dan kita itu indah. Bagaimana? Keindahan adalah sesuatu yang selaras dengan saya. Tidak ada keindahan sesuatu yang diharapkan oleh saya, walaupun indah di mata manusia. Maka itu adalah rusak di mata saya, bukan keindahan. Wal wasilah, ya. Ini di sini hanya wasilah saja dalam riwayat yang lain wal mustausilah. Tapi di sini riwayat yang disebutkan oleh Syekh wal wasilah. Dan wanita-wanita yang menyambung, yakni menyambung rambutnya, menyambung rambut-rambut mereka. Mengesankan dengan itu rambut yang panjang menjadi rambut yang pendek menjadi panjang. Terlebih, ya, rambut pasangan yang digunakan untuk belum di sini apa namanya sanggul. Mereka waktu yang bertumbuh besarnya. Seandainya rambutnya betul panjang, diperlakukan seperti itu saja sudah ada larangannya. Ya. Rambut panjang kemudian digelung ke atas begitu seperti bulu unta, nah, ini ada larangannya di dalam hadis Rasul. Termasuk daripada wanita-wanita yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ma'ilat, Al-Mu'minat, Usuhunna, Ta'afirat itu fil-Ma'ilat. Yang kepala mereka seperti bulu unta yang giling. Pun onta yang ini karena terletak di belakang itu judul jalan sambil lengkar-lengkar. Allah berusaha. Apalagi kita adalah rambut palsu, sanggul pasangan terkumpul antara dua larangan, berbuat yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan menggunakannya seperti burung unta tadi dan menyambung rambutnya. Allah berusaha. Baik, warna nisab, dan yang berikutnya ini di sini disebutkan adalah an-nisab. Nisab adalah jamak daripada nisab, yaitu orang yang melakukan nafas. Dan namas adalah izalatus syab al-wajib bil-nifas, menghilangkan rambut yang ada di wajah dengan gunting. Tetap tentunya gunting di sini disebutkan adalah contoh saja, dengan apapun, dengan alat gunting, ya, dengan pisau perik, pisau ukur itu juga masuk di dalam. Ini adalah bentuk daripada an-namas. Sebagian daripada ulama menyatakan bahwa an-namas ini khusus menghilangkan rambut pada alis untuk bisa dinaikkan atau untuk bisa diratakan, yakni dengan tujuan keindahan. Maka hal tersebut dibuat oleh Rasul Al-Bani Rahimahullah. Yang roja adalah rambut yang tumbuh pada wajah seseorang. Bahkan beliau dohirnya, beliau menyatakan bahwasanya penyebab wajah di situ adalah lil ghalib secara umum. Lalik taklif, bukan untuk mengkait hanya wajah saja. Jadi rambut yang tumbuh pada badan itu dohir daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Dan sebagian ulama mengatakan apa yang di dalam nihayat, nah, Ibn Arabi menyatakan ijalah usahil wajah, menggunakan rambut yang ada di wajah. Sedangkan ulama yang lain memberikan taksis secara khusus rambut pada bagian alis. Jadi namisah wal mutanamisah itu adalah orang-orang yang mencukur alisnya atau yang meminta untuk dicukur. Dan mungkin sekarang kalau di salon-salon kecantikan bisa saja itu termasuk dari bagian yang ditawarkan. Dia mencukur alis, kemudian setelah itu melukisnya seindah-indahnya. Dan mencukur rambut-rambut yang tumbuh pada bagian wajah. Kadang para wanita rambut-rambut ya pada bagian kening, pelipis, ada yang tumbuh. Bagian kepala lagi ini butek ini. Ada juga buteknya diperi kemudian dibikin digambar, jadi rambutnya kelihatan bagus, kelihatan indah. Ini adalah perkara yang terlarang. Termasuk diantaranya mungkin di luar alam biswab adalah memakai ikut maksud ikut pasangan ikut buah. Ada sekarang, bukan hanya sekarang, sudah lama. Allah berusaha. Jadi apa bulu mata ya itu dicabut atau bagaimana mungkin dipasang dengan bulu mata pasangan. Ini termasuk daripada tadhirul khalqillah. Al-Qurtubi At-Tabari mengatakan ini diunggul oleh Syekh Al-Bani rahimahullah, la yajuzu lil mar'ah tadhiru syai min khilqatiha allati khalaqaha Allahu 'alaiha. Tidak boleh bagi kaum wanita untuk merubah sedikit pun dari bentuk ciptaannya yang dia dicipta oleh Allah di atas bentuk tersebut. Bizyadatin aw naqsin iltimasal husn, baik ditambah atau dikurang dalam rangka mencari keindahan. La lizawj wa la li ghairi, tidak untuk kepentingan suami, tidak pula untuk yang lainnya. Kaman takunu maquna al-hajibai, kemudian atau bagi mereka contoh seperti wanita yang bersambung alisnya. Alisnya bersambung, jadi hitamnya itu sampai di sini pun terlihat hitam begini, bersambung. Makrunatul hajibain, Pak tuzilu mabainahuma, lantas dia menghilangkan antara keduanya, yakni apa, rambut yang tumbuh di antara keduanya. Tuhimul bard awaksu, yang dengan itu tampak terpisah atau sebaliknya, yakni tentunya di sebagian tempat penilaian kecantikan itu berbeda-beda. Ada yang melihat kalau bersambung alisnya itu berarti cantik. Kalau ya di tempat yang lain baliknya, kalau bersambung alisnya berarti itu jelek. Di Indonesia misalnya mata sipit itu cantik apa tidak? Di Cina sana mata sipit ya jelek. Kenapa? Karena mayoritasnya sipit semua. Jadi kalau ada mata yang belok itu, wah, itu paling cantik. Balikan, mungkin kalau di sini ada orang yang senangnya kalau matanya sipit. Allah mustahil. Al-Muhim di sini makrunatul hajibain, ya, bersambungnya alis, kemudian dihilangkan alis bagian tengahnya itu. Ini merupakan sesuatu yang terlarang. Bagian yang disebut sebagai tadhirul khalqillah, kata At-Tabari. Wa man yakunu sya'ruhu qasiran aw hatiran fa tutawwiruhu aw tuziruhu tubziruhu bisya'ri ghairiha. Apa seperti wanita yang rambutnya itu pendek atau hatir, jelek rambutnya. Rambutnya jelek, kemudian dia panjangkan, dia sambung dengan rambut milik orang lain. Fakul dzalika dakhilun finnahi. Entah ya bagaimana caranya kalau zaman dahulu bisa menyambung rambut. Kalau sekarang memang ya dengan kecanggihan teknologi sangat mudah melakukan itu. Maka semuanya itu dakhilun finnahi, semuanya masuk dalam arangan. Wa huwa min tadhyiri khalqillah, dan itu merupakan bentuk merubah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa istana min dzalika ma yahsul bihi dharar wa adiyah, dan hanya dikecualikan daripada hal tersebut, jadi dari merubah ciptaan Allah adalah ma yahsul bihi dharar wa adiyah, sesuatu yang berhasilkan dengannya madharat dan gangguan, kemudian dibuat yang normal, maka itu boleh. Seorang lahir dalam keadaan cacat, apa sumbing misalnya, boleh untuk dilakukan operasi itu. Kemudian sekedar ya dinormalkan itu. Adapun sesuatu yang tidak terhasilkan padanya dorot, maka tidak boleh untuk digantikan, tidak dirubah. B. Well, mutafalijatil husn, dan wanita-wanita yang merenggangkan gigi, menggerakkan gigi untuk kecantikan. Al-mutafalijah jamak daripada mutafalijah. Wa hiya allati tatlubul falaq. Yani wanita yang menginginkan falaq. Apa itu falaq? Falaq wa hiya furjah ma bainan thanaya wa rubaiya. Yaitu adanya furja, adanya tempat yang longgar antara atanaya wa rubaiya, antara gigi seri dengan gigi di samping, gigi di depan ini. Ada empat gigi, dua gigi itu namanya gigi seri dan yang lainnya itu namanya apa namanya? Alim. Ya. Alim. Belum alim. Apa tarik? Gigi seri ini empat. Jadi 4. Gigi seri itu 4. Berarti ya rubaiyah itu sudah gigi seri dan rubaiyah dan tanahnya itu sudah gigi seri. Artinya gigi yang depan itu apa? Direnggangkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kecantikan. Allah taala siswa bagaimana sisi kecantikannya di situ kita juga tidak tahu. Tetapi al-muhim dengan cara seperti itu pada masa tersebut ya diketahui di antara cara untuk mempercantik diri adalah dengan merenggangkan gigi. Ya. Usia 30 tahun nanti akan dikira 17 tahun dengan merenggangkan gigi. Baik, al-mughayyirat khalqallah. Yani yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tanya lah. Ya. Saya mau tahu ini untuk pasang tahu. Tidak apa-apa. Terutama daripada fitrah. Karena adorat dia kan. Nah, ini termasuk daripada merubah ciptaan Allah. Dipasang di pasangan ini adi ya. Enggak tentunya akan sulit untuk makan dan sebagainya. Maka bukan untuk gagah-gagahan dan ganteng-gantengan. Orang yang sudah ketahuan gigi pasangan ya tentunya tidak akan dikatakan ganteng. Giginya pasangan tidak dikatakan ganteng. Jadi Allah tentang alam biswat, kalau sesuatu yang memberikan dorong dan artinya, maka itu dikecualikan dari apa yang terlarang tadi. Baik, ada riwayat disebutkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dari Qadhi Shah Ibnu Jafir. Qadhi Shah rahimahullah mengatakan, "Kunna nusyarikul ma'ah fi surah min al-Qur'an, nata'allamuha." Dahulu kami beserta para wanita mempelajari satu surah daripada Al-Qur'an yang kami pelajari. Nah, baik, panpolaku ma'aduzin min Bani Asad, maka aku pun berangkat belajar ilmu agama. berangkat di situ bersama dengan seorang wanita ajuz, wanita tua, seorang nenek dari Bani Asad. Ila Ibnu Mas'udin, menuju ke tempatnya Ibnu Mas'ud. Fi baiti, di rumahnya, di rumahnya Ibnu Mas'ud. Fi talahatin apa? Kami bertiga di situ. Jadi di sini coffee shop sama seorang daripada seorang wanita ajuz, wanita sudah sepuh ya, dari Bani Hajar atau Bani Asad tadi ya, dari Bani Asad. Dan satu orang lagi, yang satu orang ini tidak disebutkan oleh coffee shop. Fara'a jabinaha yatru. Lantas Ibnu Mas'ud melihat pada kening si wanita yang sudah sepuh tadi ada seperti kilatan itu tampak. Ini tentunya tidak memakai hijab, tidak memakai niqab ya. Dan ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan bagi al-qa'id binan nisa di dalam surat An-Nur. Wanita wanita sudah sepuh, sudah tua, maka boleh untuk dia melepaskan niqabnya, hijabnya. Fakal atas nabi nahu, lantas dia bermaksud pun kemudian menegurnya. Dan ini memang kebiasaan para sahabat, tidak bisa dia melihat sesuatu yang terlihat muka. Apakah engkau mencukurnya? Jadi pada bagian rambut yang ada di wajah tadi, hening ya, atau dahi, jadi kalau tiba, maka ditanya seperti itu, wanita tadi pun marah. Waqala, dan dia mengatakan, allati tasmi'u jabinaha imra'atan, yang suka memotong rambut di keningnya itu adalah istrimu sendiri. Jawaban spontan karena marah. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, fadbuli 'alaiha, kalau begitu kau masuk kepada istri saya. Fa'ika nataf'al fayamini bari'ah, kalau benar istriku melakukan itu, maka aku berlepas diri dari itu. Misalnya dari kinayah bahwa beliau mentalaknya kalimat seperti ini, aku berlepas diri dari ini. Fakal apat, lantas wanita tadi ya, dari Bani Asad tadi masuk ke dalam rumah Abdul Ibn Mas'ud. Kemudian datang lagi Fakal, lantas dia mengatakan, wala Allah mara'ituh hatab'al, demi Allah aku tidak melihatnya melakukan itu. Jadi artinya tadi itu kalimat spontan, jawaban spontan, yang melakukan itu istrimu karena ditegur tadi. Orang Abdullah bin Mas'ud berkata, Abdullah bin Mas'ud, sami'tu Rasulullah SAW sadaqa, aku mendengar Rasulullah SAW, jadi menyebutkan tadi hadis tadi. Jadi hadis tadi adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wasana dulu hasan, dan sanadnya hasan. Dan beliau menyebutkan apa ini pada Abdullah untuk memberikan tanbih bahwasannya an-naqaf ataupun istilahnya namisot an-namas itu tidak khusus pada wajah, tidak khusus pada awak hajib saja, tidak khusus pada alis saja, tetapi juga pada rambut bagian wajah yang selain alis, karena di sini adalah jabin, pelipis, pada bagian pelipis. Jadi berikutnya yang keempat. Di sini masih ada lanjutan yang tadi itu catatan kaki dari Syekh Al-Albani. Beliau menyatakan, wa amma marwa Ibnu Sa'ad fi qissati bina'i sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyah annahu qala li Ummi Sulaim, alaikunna sahibatikun famshidnaha. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kisah yakni pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyyah, Sofiyah binti Uyay bin Al-Aqtab, salah seorang dari tokoh Yahudi, bapaknya Sofiyah ini, yang kemudian pada waktu perang Khaibar menjadi tawanan Rasulullah. Bapaknya ini dipenggal sebagai tawanan perang dan penjahat perang besar, yang kemudian putrinya tentunya menjadi tawanan, dan kemudian menjadi bagian Rasulullah SAW dalam ghanimah. Dan ada kisahnya ini, sebelumnya menjadi bagian sebagai sahabat yang lain, yang kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW sebagai mahannya adalah kemerdekaannya. Tayyib. Anafa ayu Ummi Sulaim. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda kepada Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, Ummu Yusuf. Alaikunna sahibatikun tansyibnaha. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ummu Sulaim yang merias Sofia untuk kepentingan pernikahan beliau agar disisir rambutnya. Wafiha, dan pada riwayat tersebut disebutkan wa masauna hatta ila Rasulullah SAW yadkul ala ahli. Dan tidaklah mereka para wanita yang kemudian merias Sofia tadi, mereka tidak nyadari hingga dikatakan, yakni ada orang yang menyampaikan kepada mereka, Rasulullah SAW tidak pulang lagi, Rasul tidak masuk kepada istri beliau. Wafat namas nana, dan semua kami telah melakukan namas kepadanya. Ini namas di sini apa maknanya? Apakah kemudian maknanya adalah seperti dalam riwayat tadi yang terdapat larangan padanya, kami telah mencukur alisnya? Maka beliau menyatakan fadhahir, kalimat namas di situ fadhahir annaha tafsid atau tafsid masarnaha. Maka yang dhahir bahwasanya maksud daripada kalimat namas naha adalah kami telah menyisirnya, kami telah menyisirnya bidalil siyak, dengan dalil konteks yang ada. Wa innama abar bin namus anil mas atau anil mis lima yakut minas sa'ar ma'at tafsid adatan. Hanya saja disebutkan dengan kalimat namas itu karena menyisir itu seringnya, ya seringnya pasti ada rambut-rambut yang tercabut, sehingga namas itu sendiri pada asal katanya adalah mencabut, mencabut bulu alis. Tapi tidak hanya khusus pada alis saja, mencabut rambut baik yang tumbuh ya, di wajah ataupun di kepala. Di saat kemudian disisir, secara umum sisir tersebut akan menyebabkan tercabutnya beberapa lalu, sehingga disebut dengan kalimat namas nana. Anak-anak mula mungkin aku mengisi hati-hati jumlahnya film pistol. Bersamaan dengan itu tidak mungkin untuk hadis ini dihukumi sohi, kalimat ini tadi dihukumi sohi. Lianna awiyak diiddat asanid dan wala hadis bang dan wala hadis tubar binim tibar. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan dengan beberapa sanad, di mana hadisnya satu dengan yang lain saling masuk. Wa madar bayani indaha 'alal waqi'i al-kadzab, sedangkan sumber daripada jalan-jalan tersebut salah satunya dari al-waqi'i. Al-waqi'i adalah seorang pendusta, sehingga dari sisi sanadnya tidak bisa dijadikan hujjah. Kalaupun anggaplah sahih, maka makna daripada nama sanad itu adalah masab nana. Ini kami telah selesai menyisirnya. Allah Ta'ala alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.